Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim wa sultan ya yudhim al-ihsan ya daiman na'am ya kashir al-jud ya wasi al-aqa ya khafi ya latuf ya jamil al-sum'i ya alim la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallim wa rada an sahabati ajma'in. Allahumma laka alhamdu shukra wa laka al-manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka liqa wa anta lam tazal lidhalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli fariq wa ya muqawwi kulli da'if wa ya mughni kulli faqir wa ya ma'ana kulli faqir yassir alayna kulli asir wa tayassir asir wa alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqq ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqq sayyidina Muhammadin akhrisni bi 'ilmika alladhi la yana wa bihaqq nabiyyika alladhi la ilaha illa huwa rahmatan lil 'alamina wa la nahlika illa wa anta tibatuna wa rajuna wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qulna ta'ala wa shukrihi wa la nazuuna ta'ashuna min al-ghadabi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'amal wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amanan min al-'adab wa naseeban min al-jannah wa rasulna nadhara ila wajhika al-karim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin fi kulli lahdatin abada عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين. وأنه تعالى سميع بصير متكلم بكلام قديم أزلي لا يشبه كلام الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat sami' maha mendengar, basir maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang terjadi di dunia atau di alam semesta ini, baik sesuatu yang sekecil apapun, jejaknya semut pun didengar. Basir maha melihat, maha melihat apapun yang terjadi di alam semesta ini. Maka tidak ada kejadian apapun yang lepas daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat. Karena sifat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu hai, maka Allah itu hidup, maka dua sifat ini adalah sifat yang tidak bisa lepas dari sesuatu yang hidup, yaitu maha melihat dan maha mendengar. Mutakallim bikalamin qadimin azali. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, tapi perkataan Allah itu bukan seperti suara kita. Ada suara, ada huruf, tidak ada. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalamnya Allah itu qadim azali, bukan sesuatu yang baru. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan berarti itu adalah hal yang baru, tapi itu adalah qadim. Kalam Allah itu qadim. La yusbih kalam al-khalq. Jangan kita sekali-kali memahami suara Allah itu seperti suara makhluk. Ngomong tidak, bentuknya kayak apa kita tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas tidak ada huruf, tidak ada suara seperti bagaimana manusia itu. Dan Al-Quran adalah bagian dari kalam Allah yang qadim. Quran bukan sesuatu yang baru. kitabuhu al-munazzal an-nabihi atau al-munzal ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya dan rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sesat orang yang berkata bahwa Al-Qur'an adalah sesuatu yang baru atau Quran itu makhluk, sesuatu yang baru itu berarti makhluk, padahal Al-Qur'an itu kalam Allah, bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalam Allah al-Qadim, Al-Qur'an itu kalamnya Allah yang qadim. Jangan dikatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Ya kalau maksudnya Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini kertasnya makhluk ya, tapi kalau Al-Qur'annya itu bukan makhluk, itu kalam Allah al-Qadim. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pemimpin itu memaksa semua para ulama untuk meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai disiksa seperti itu, hanya untuk apa, mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, tapi beliau enggak mau. Akhirnya beliau disiksa, masuk penjara, dibukuli, keluar lagi, masuk lagi. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebelum disiksa itu, Imam Syafi'i, guru beliau, sudah tahu. Jadi dalam riwayat Imam Syafi'i itu mimpi, dalam mimpi itu isyaratnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal mesti sabar karena dia bakal mendapat ujian. Akhirnya beliau memerintahkan muridnya untuk datang ke Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan apa yang dilihat dari mimpi Imam Syafi'i tersebut. Sampai noh, aku mimpi gak enak, kudu sabar untuk nyekelokong. Berangkatlah kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan benar Imam Ahmad jadi gembira ketika mendengar Imam Syafi'i perhatian dengan beliau. Hingga akhirnya saking senangnya, jubah yang dipakainya itu dilepas dan katakan, sampaikan kepada guru Imam Syafi'i jadi yang dari Ahmad bin Hanbal. Setelah itu muridnya nyampe kembali ke Imam Syafi'i, berkata, wahai Syekh, Imam Syafi'i sudah saya sampaikan apa yang harus aku sampaikan, amanahmu. Dan dia berterima kasih, dan saking terima kasihnya jubah yang dipakai ini sekarang diberikan kepadamu. Girang Imam Syafi'i, coba dia tawadhunya Imam Syafi'i, diberi jubah muridnya, tapi tahu kalau muridnya ini soleh, diambil jubah tersebut langsung dicium. Makanya di kitab-kitab itu disebutkan tawadhunya guru kepada murid itu tidak ada kayak Imam Syafi'i. Mestinya biasanya ini sih ngalap barokahnya pula murid ini buat murid guru itu ngambil barokah murid. Bahkan dalam riwayat disebutkan Imam Syafi'i itu saking senangnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan tahu tentang kesolehan Imam Ahmad bin Hanbal, jubah tadi itu diambil. Kemudian dia punya ember isinya air, dicelupkan di sini. Setelah dicelupkan, airnya tadi itu di ember dimasukkan botol. Setiap kali ada orang yang datang untuk minta doa kepada Imam Syafi'i atas kesembuhan anaknya dan lain-lain, diberikan air tersebut, air bekas bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Gak fitnah, gak khurafat. Imam Syafi'i di Imam Ahmad bin Hanbal, Ali Mandi di Imam Samudra. Kurang apa yang dua orang besar itu ngerti barokah yang diberikan, kemudian diberikan. Setelah diberikan, setiap orang yang sakit diminum itu dan sembuh daripada sifat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Makanya pernah saya itu diundang di Lamongan, tepatnya pondok pesantren. Setelah ngaji mau pulang, itu kiai ini minjem sorban saya. mau barokah ini buat santri-santri. Barokah apa? Ngapunten, pinjam serban sebentar. Tak sirino, terus cukup ember. Cukup ember. Kemudian dimasukkan. Ayo, ember santri-santri. Terus serban ini mah kelas-kelas di balik. Karena kalau lihat barokah masuk angin dari sini. Nah itu ada dalilnya itu ya, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian benar didatangi Imam Ahmad bin Hanbal dan dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, tidak. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara dipukul di Imam Ahmad di satu malam itu di penjara tadi itu nangis. Disiksa seperti itu, yang namanya orang diuji ya, dengan raja ya, atau penguasa yang dolim. Beliau itu tegar tapi tetap waktu lama nangis. Ketemu maling di penjara, kemudian tanya, sampai ini siapa? Sebutkan namanya. Saya lupa namanya. Kemudian kamu siapa? Saya Ahmad bin Hanbal. Apa orang dulu penjara? Saya bela agama. Terus saya bela agama suruh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, saya enggak mau. Akhirnya saya disiksa sampai seperti ini. Lalu menangis. Ya nangis loro. Dikepui hak loro lah. Di penjara jauh anak istri. Saya ini maling. Saya maling. Maling belain setan dengan uji Allah, belawan nafsu. Tapi setiap kali saya di sini dimasukkan penjara disiksa, nggak pernah nangis ya. Saya pun belain setan nggak nangis, saya kan belain Allah kok nangis. Diam. Saya ini batil sampai hak. Saya nggak nangis, malah kata apa-apa, gembira loh begini ya. Kau yang gini aja sudah takut belain uji Allah. Maka fa'adhatar tuminku, kata Imam Syafi'i, aku ngambil pelajaran yang besar darinya, wa'adhat tumin masyaihi, ditulis maling itu termasuk ulima Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena yang memberikan apa kekuatan iman sampai akhirnya tegar beliau itu ketika disiksa dan lain-lain hanya untuk membela. Imam Syafi'i datangnya juga. Imam Syafi'i datangnya juga. Dan Imam Syafi'i, Quran makhluk apa tidak? Jawaban Imam Syafi'i. Ini Taurat, Zabur, Injil, Quran, semuanya ini makhluk Allah. Oh, jawaban ini baru kata siksa. Ahmad bin Hanbal ini ngotot kayak lembok lembajar. Betul makhluk. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Hati kulluha khalqu min khalqillah. Ini semuanya makhluk Allah. Ya wis. Jadi, Imam Syafi'i. Sampai kok ngomong gitu? Kok sampai mengatakan semua makhluk itu makhluk? Mana ada kalau Allah kok makhluk? Aku kan ngomong ini Qur'an, Injil, Zabur, Taurat, wis. Ini semua maksudku jiwi-jiwi itu ini kakwe makhluknya Allah. Apa itu makhluknya Allah itu jiwi? Saya katanya gak ngomong bahwa Al-Quran makhluk, enggak. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Sudah titik, sudah selesai. Ini semua, selesai jari-jari ini semua makhluknya Allah. Sampai gak tahu kalau Al-Quran kalau Allah berdiri, Injil, semuanya. Kalau Allah ilah jawabannya, jawaban yang keluar daripada maksud mereka. Tapi Imam Syafi'i tidak melihat ini, bahkan dia tidak mengatakan Al-Quran makhluknya Allah, enggak. Tapi beliau dengan jarinya tadi itu menjawabnya. Dari situ los ya. Tapi alhamdulillah pemahaman itu juga akhirnya sampai seperti ini pun sudah tidak lagi dipahami oleh umat Islam. Jadi yang namanya Al-Quran, kita yakini betul bahwa itu adalah kalam Allah Kadim. Jadi turun kepada Nabi Muhammad SAW, diwahyukan kepada Rasulullah dan disampaikan dengan lisan kaumnya. Itu yang sekarang kita lihat. Tapi kalam Allah Kadim, Al-Quran adalah kalam Allah Kadim, bukan redaksi Nabi Muhammad atau yang disebutkan oleh sebagian orang-orang liberal. Liberal itu mengatakan bahwa Al-Quran itu kan gini, Rasulullah itu cuma ngasih pemahaman kok, tapi yang mengasih bahasa itu Nabi Muhammad sendiri tidak. Dan ini wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semua yang dikatakan ini sesuai dengan firman yang Allah, wahyu yang Allah turunkan, kemudian dipakai dengan bahasa kaum tersebut, dengan bahasa Al-Quran Arabiyah, dan itu sesuai apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang liberal mengatakan bahwa Quran adalah redaksi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik, ini justru adalah penghinaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Quran ini semuanya benar, tidak ada salahnya. Bahkan kalau kita belajar nahwu, tidak ada di Al-Quran itu kalimat zaidah, itu tidak ada tambahan, tambahan artinya ma zaidah ini tidak ada. Quran itu sempurna, tidak ada di Al-Quran itu sedikit pun kekurangan, dan tidak ada satu dengan yang lainnya iktirab, sehingga ngomong A, ngomong B, tidak ada. Kalau ada bilang yang ada, orang yang ngomong itu tidak paham. Bahkan semua itu di Al-Quran ada, semua di Al-Quran itu ada. Sampai pernah ada satu orang orientalis itu orang yang mempelajari Islam dan ingin mengajarkan Islam, itu pernah mendatangi seorang masyayikh di Irak dengan cara guyonan ngomongin kabeh Al-Quran, ngomong jadi ilmu langit, ilmu bumi, ilmu sembarang kali. Jawabannya di Al-Quran, saya mau tanya, nama saya ini Cook Belanda, ada gak di Al-Quran? Bingung nih, ya aku jeneng Cook di Al-Quran, soalnya ayo, kemudian dia kata, Pak, ada di Al-Quran? Nopo, kalau Allah wa ta'ala Cook aku iman, ada Cook ayo lagi. Nah, jadi lengkap Al-Quran, dan Al-Quran sebagaimana disampaikan adalah kalam Allah, jadi bukan makhluk. Dan Quran tidak muharraf sedikit pun. Quran itu ada nasakh mansukh, ada nasakh, ada mansukh. Jadi ayat ini diperbarui dengan ayat yang ini, hukum berubah. Tapi itu bukan namanya tahrif. Tahrif itu ada yang meyakini kalau Al-Quran itu ada tambahan, ada kurang, itu langsung kita bisa menghukumi dia kafir. Sebab dia langsung i'tirad biqaulihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka kalau ada orang manapun, aliran apapun, kalau berani meyakini bahwa Al-Quran itu muharraf, ada tambahan dan kurangnya, maka bisa dikatakan bahwa dia orang yang i'tirad ataupun orang yang mengkritik atau tidak meyakini firman Allah, dan itu dihukumi kafir. Jadi siapapun yang meyakini Quran ada tambah dan kurang, itu kafir. Siapapun. Adapun kalau ditanya, loh Ustaz, adakah orang-orang yang sebetulnya? Ada mungkin. Di antara kita mungkin, di antara kita gak ada mungkin. Di antara umat Islam ada di antara mereka itu yang tidak meyakini Quran. Seperti orang liberal itu. Orang liberal itu juga gitu. Dia berkeyakinan bahwa Al-Quran ini sekarang gak semuanya bisa dipakai. Nah, untuk bilang kafir. Ataupun orang yang berkeyakinan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan bahwa mushaf yang sekarang ini kurang banyak, mestinya ada tambahan ini. Kalau ada orang seperti itu, siapapun dia, gak yang Sunni, gak yang Syiah, gak yang liberal, sopoai, kalau dia meyakini ada tambah dan kurang dalam Al-Quran, maka dia dihukumi kafir. Seperti itu. Nah, yang tercantum yang tercantum di satu aliran yang berani mengatakan Al-Quran tersebut ada tambahan dan kurangan itu orang Syiah, yang mereka berpegangan dengan kitab Al-Kahfi dan Imam Al-Kulaini. Di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu mushafnya yang mengumpulkan sekarang itu adalah Uthman, tapi yang semestinya paling benar adalah mushaf Fatimiyah. Jadi Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidah Fatimah itu jumlahnya 3 kali lipat dari sekarang. Ini dari Quran yang awal itu wajib itu 1/3 kok. 2/3-nya itu masih disimpan. Disimpan di mana? Dibawa oleh Imam Mahdi mereka namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Disimpan di satu gua. Jadi durung metu Quran sing asli itu durung metu. Nanti pada saatnya akan keluar. Ya. Aliran ini di Syiah juga ditentang oleh orang Syiah sendiri. Makanya itu beberapa saat yang lalu orang-orang Syiah, orang Iran itu mengundang semua hafid Al-Quran sedunia, khususnya Indonesia, hanya ingin membuktikan bahwa di negeri mereka itu adalah orang-orang Syiah yang meyakini tentang kesan Al-Quran itu ada. Ya. Jadi mungkin di antara orang Syiah sendiri ini ada apa? Ada perseteruan di antara mereka, ada yang mengatakan tambah kurang, ada yang tidak. Di antara mereka seperti itu. Jadi ada Syiah yang meyakini bahwa Quran di sini nggak ada tambah kurang. Ada yang mengatakan sing-singin no, di sini gua, sing ngomong gua itu tak kira 10 juta kan? Ini kan ngomongan nggak masuk akal. Bahkan di situ katanya di gua itu ada Imam Mahdi, ada Mushaf Fatimiyah dan lain-lain yang disimpan di sana. Maka hal yang seperti ini tidak bisa diterima. Mana mungkin kita itu di jalan atau dalam kehidupan kita ini Qurannya masih disimpan itu buat apa? Terus buat apa Allah nurunkan Quran dan Quran disimpan? Itu tidak masuk akal. Dan kita kemana pun Al-Quran ya ini, hanya saja jubul kiroah ini yang beda. Yang muktamad Quran itu bacaannya ada 7. Tapi kalau yang sama syada ada 10 kiroah, hanya cara bacanya bedanya itu di cara baca, tapi semuanya sama. Ya, contohnya begini, maliki yaumiddin sama maliki yaumiddin. Contohnya lagi kalau bacaan waqduha wonten sing waqduha wonten sing waqduha ini itu orang Betawi. Ya, memang bacanya waktu he, ada bacaan waktu ha dan lain-lainnya daripada Al-Quran itu 7 kiroah dan 10 kiroah. Perbedaan kiroah, nah, tapi tidak ada yang memperbedakan di situ tentang Al-Quran tambah dan kurang, tidak ada. Dan inilah termasuk mujizat yang terbesar dari junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, adapun seringnya orang-orang itu ingin untuk memberikan kepada image kepada orang Ahlu Sunnah. Di Ahlu Sunnah sendiri ada kok di Bukhari, di Muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu enggak seperti aslinya. Saya itu kalau diginikan, kalau ditanya masalah ini, saya anggap bahwa ini omongan-omongan orang kafir. Anda kalau mau mengatakan Quran tambah kurang monggo, ambil dan merujuk dari kitab Anda sendiri. Tidak usah merujuk kitabnya Ahlus Sunnah. Kalau Anda mau merujuk Bukhari Muslim, tidak apa-apa. Tapi apa Anda yakin dengan kebenaran Bukhari Muslim? Nah, kalau dia tidak keyakinan dengan apa namanya kebenaran Bukhari Muslim, kenapa selalu kok kadang-kadang untuk menguatkan pendapat mereka ambil dari Bukhari Muslim? Tidak usah. Sampai mas gak percaya di Bukhari Muslim, mau coba Bukhari Muslim. Boleh kita tanya. Di Bukhari itu disebutkan tentang hadis Sayyidina Umar pernah berkata bahwa aku dengar Quran waktu yang saya dengar di zaman Nabi gak seperti ini. Kemudian ada beberapa. Nah, kita tahu bahwa di kita Ahlus Sunnah itu ada nasikh mansur, ada mansur tilawah. Ya. Jadi perbedaannya itu di zaman Nabi, bukan seperti sekarang, tahrif. Nopo beda nasikh mansukh sampai tahrif. Kalau nasikh mansukh itu gini, di zaman Nabi itu sudah berubah. ya contoh ya tentang bagaimana zania, zania, wazania, tentang apa namanya orang yang zina, perempuan dan laki, kemudian beberapa hukum yang dahulunya itu begini, atau masalah rodoah, masalah wasiat dan lain-lain itu perubahan hukum di zaman Nabi. Itulah yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Tapi kalau perubahan itu setelah zaman Nabi itu tahrif. Contoh, ada di Al-Qur'an ada ayat yang sudah tidak dibaca lagi. Itulah disebut dengan mansukh tilawah. Tapi mansukh itu ada di zaman Nabi. Ada mansukh hukum, hukumnya yang mansukh atau tidak dipakai, ada hukum yang baru. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Al-khamr babul khamr. Kalau satu ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum billah. Dalam ayat ini, mengatakan bahwa apapun yang ada yang kau katakan atau yang kau sembunyikan dalam hatimu ini semuanya yuhasibkum bihim, ada hisab hitungan Gusti Allah. Jadi awalnya dia itu delok wong liar itu sudah ditulis ya. Tapi ketika seperti itu ayat itu turun, sahabat bingung, waduh lah kalau lintasan hati ini semuanya dipertanggungjawabkan sama Allah, dosa tok wae dhewe ini. Dan melapor sama Rasulullah. Teruskan ayat itu. Apa tulisannya? Fayaghfirul man yasha wa ya'fu man yasha wa la yusyriku bihi. La yu'akhidukum Allah. La yu'akhidukum Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan yu'akhid memintai pertanggungjawaban kepada seseorang kecuali yang mereka mampu. Lah ini kata ulama nasakh mansukh ini. Mansukh yang pertama yang mengatakan yuhasil kumbillah, nasibnya ikhlai. Terus ayatul khamar ya, adalah yang pertama khamar itu tidak ada larangan. Kedua larangan itu turun la taqrabu sholah wa antum sukara, jangan dekat-dekat. Jadi mabuk itu gak boleh pas sholat ya, pas sholat aja baru yang namanya khamr itu haram. Tapi kalau di luar sholat kubah mana gak apa-apa ya. Rupanya kayak mau malam itu juru mansur dari ayat ini tak dulu-dulu orang mau ngeli ngaji ya istiqomah, ngeli mabuk ya istiqomah. Dan ini ayat ini mengatakan bahwa sholat aja gak boleh. Turun lagi firman Allah, innamal khamr wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum. Turun firman Allah itu mutlak tidak boleh. Ya, ini seperti itu. Nah, nasakh mansukh ini ada dan itu di zaman Nabi. Nah, sudah sempurna. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Selesai. Wis. Terus di zaman sahabat tidak boleh ada yang terus mau nasakh mansukh. Sopo sing nasakh ya? Ataupun di zaman selanjutnya enggak ada. Lah, kalau ada pengurangan atau penambahan, itulah yang disebut dengan tahrif. Ini pemalsuan. Lah, inilah yang dihukumi sebagai seorang yang kafir karena dia tidak mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hadisnya Nabi gimana? Kalau ada orang yang tidak meyakini kesahihan hadis Nabi niki wonten golongan orang mungkin sing sakniki niku Quran tok, hadis iku gak iso. Quran tok saiki nek ngeli Quran tok. Orang yang megang Quran tok gak ada hadis iku cara sembayange opo bedo. Mana ada di Al-Qur'an cara sembayange? Gak masuk akal. Gak mungkin juga. Karena Al-Qur'an itu yang dibayar di Quran. Karena hadis itu yang dibayar di Quran. Banyak sesuatu hal. Jadi gini, hukum itu nanti kalau kita belajar usul fikih ada mujmal, ada mubayyan. Ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Dan biasa di Al-Qur'an itu terglobal, aqimus shalah, kaki musola. Tapi terus gimana caranya dan lain-lainnya, semua ada di hadis Nabi. Jadi gak bisa kalau kita mau memahami Al-Quran tanpa melalui hadis, gak ketemu. Bagaimana deh kalau ada orang mengingkari hadis sahih? Ulama berkata kalau mengingkari satu hadis maka dihukumi dia fasik, karena dia mengingkari hadis yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang mengatakan hadis sekian enggak percaya, dan kita kafirkan ya. Ada hadis di Bukhari Muslim ditolak, satu hadis ditolak, dan kita kafirkan. Tapi jumlah tanggungnya lagi, jumlah kan itu banyak hadis ditolak sama dia, nah, itu ulama mengatakan kafir. Ya. Itu hadis apabila hadis ahad itu hadis sahih, mungkin hadis sahih. Ada kan hadis ada berapa tiga kan? Sahih, hasan, dhaif. Ada lagi hadis, tapi posisinya sama-sama Al-Quran. Nah, itu disebut dengan hadis mutawatir. Rawahu jambun an jambin. Ya, la yatawatu alal kidhib. Adil yastahil tawatu'uhum alal kidhib. Yang mustahil mereka sepakat untuk bohong antara jamaah dengan jamaah yang lain. Itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kajian Nabi ngomong orang banyak dengar. Kemudian orang-orang ini nyampaikan orang banyak dengar. Setiap menyampaikannya di hadapan orang banyak, di hadapan orang sampai detik ini, itu namanya mutawatir. Lah mutawatir itu hukumnya qat'i seperti Quran. Satu yang apabila mengingkari dosa kafir. Seperti hadis yang mutawatir itu hukum diperbolehkannya masak alal khuf. Kalau orang wudu kemudian enggak usah dicopot itu ya. Setelah dia berwudu sempurna, kemudian berwudu yang kedua, dia cuma mengusap apa? Air di atasnya khuf, bukan kaos kaki ya, khuf kayak sepatu menurut. Itu hukumnya boleh. Lah itu kalau ada orang mau enggak boleh bisa kafir. Kenapa? Karena hadis diperbolehkannya masa alal khuf mengusap khuf itu sudah sampai pada batasan mutawatir. Ya, seperti itulah tentang kita kembali kepada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalau Allah kecil tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Barang siapa yang mengatakan Quran ada tambahan kafir, bila mengatakan kurang juga kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnahnya dalam sholat. Pasal tentang sunnah dalam ruku. Dikatakan di sini wa yusannu fil ruku maddu adhar. Jadi sunnahnya kalau ruku itu ya, memanjangkan ya, madda ya mudu basa Jawa ambek Arab ne padha. Madda ya mudu aslinya itu kalimatnya madada. Madada. Tongkong wong Jawa iso ngomong madda repot modal. Modal itu bahasa Arab madda. Madda ya mudu, yamud itu artinya yamud itu artinya adalah motor. Ya. Makanya di sini wayusan firkoko maddu dhar. Modotno punggung, modot itu bahasa Indonesia apa? Memelak. Kabeh kok masalah. Ya. Ya mudu, ya. Wal umur ya, memanjangkan dan meluruskan punggung dan leher. Wanas usah kaihi. Jadi jangan ruku itu ya, dengan diangkat ataupun ditekuk luruskan. Ketika ruku antara punggung dengan unuk kepala ini lurus. Maknanya jangan diangkat. Jangan juga di apa namanya tundukkan. Wanasku sa'aihi, dan kalau ruku lutut itu jangan ditekuk, hukumnya makruh. ya jangan kukuh terus menekuk sambil menekuk apa, kecuali bagi orang yang sakit. Biasanya dia pun sepuh, kalau orang sepuh itu kan sulit untuk dia meluruskan ini, maka dia kadang-kadang akan menekuk sedikit. Kalau orang seperti itu enggak apa-apa, tapi kalau kita yang normal makruh. Wanas busagei wafahdei, dan menegakkan juga betis. Wa akhdu rukbataihi biyadaihi, dan meletakkan kedua tangan itu di lutut, di rukbah. Rukbah itu apa? Lutut. Jadi fakhir, fakhir itu apa? Paha dengan sak, ini lurus, enggak boleh ditekuk. Kemudian meletakkan kedua tangan di mana? Itu hukumnya sunnah. Barang siapa yang meletakkan di sini rukuk yang ini makruh. Begitu pula yang meletakkan di bawah lutut. Kadang-kadang sebagian orang saya lihat kalau rukuk ini dia jadi begini. Ini balet apa sembahyang? Itu hukumnya juga makruh. Sunnahnya sebagaimana saya sampaikan, lutut jangan ditekuk alias lurus antara sak betis dengan paha. Ini lurus, jangan ditekuk kecuali bagian sakit. Wa tafriqu asabi wa tawjihuha lil qiblah. Kemudian ketika meletakkan di lutut, jangan seperti ini. Ya. Tapi dibekar sedikit dan ini menghadap ke kiblat ini. Maksudnya seperti ini. Dan juga jangan gini. Ya, seperti ini. Terus jangan gini tapi di tafriq al-sofi. Apa? Bengkakkan. Jari-jari itu dibengkakkan. Wa yaqul, dan berkata, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Mengata seperti itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? Talatan afdol. Afdolnya 3. Boleh ditambah sampai 12 bagi sholat sendiri. Ojo sing sembahyang sampai orangi, sing sembahyang dewean, monggo sampai rolas gak apa-apa. Wa imam mahsurin rohu bitakwil, atau apabila dia sholat di jamaahnya sendiri kayak di pondok pesantrennya dia, wa rohu bitakwil, dan kemudian makmum semua itu sudah pasti jelas ridhonya dengan diperpanjangnya imam. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, dengan tambahan doa Allahumma laka rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa udmi wa asabi wa mastaghallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini sunnah-sunnah dalam rukuk. Bahkan rukuk itu apabila sampai di batasan tertentu malah hukumnya batal, artinya enggak sah. Yaitu apabila sampai menekuk lutut dan mengangkatnya, an yutaktik ya sadrahu wa yafa'usan wa yaktif, atau menekuk lutut iki mah iku hukumi sembahyang kemune ku batal. Jadi rukuk ini ku pak rukuk nak nonton to. Ini ndak ya pak sadra ini ya pak rasahu wa yutaktik aja tahu seperti ini. Rukuk yang enak ini gimana hukumnya? Gak sah rukuknya berarti gak sah sholatnya, ya gak sah rukuk juga gak sah. Jadi kadang-kadang sampai ningali wonten tiyang niku nek rukuk model kaya ngoten sampai nirikno iku sampai rukuk yang boten sah, ya kan sampai ngangkat seperti ini kemudian mengangkat kepala itu hukumnya rukuknya tidak sah. Sunnah-sunnah dalam i'tidal. Sunnahnya idza rafa'a ra'sahu, kalau mengangkat kepala tadi itu baca sami'allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, dan kalau sudah lurus berdiri sami'allahu liman hamidah, tangan diisdal. Jangan kembali seperti ini. Tapi Allah liman hamidah. Enggak. Sunnahnya tangan seperti ini. Dilepas, bukan dipegang seperti ini. Ya. Adapun kalau dikatakan, "Duh, bukankah Rasul mengatakan bahwa i'tidal adalah audul musalli ila ma qabla ruku'i?" Jadi kembalinya orang yang sholat kepada hai'ah, apa hai'ah? Kepada posisi sebelum dia itu tadinya rukuk. Makanya kalau dia tadi sholat duduk, ya i'tidalnya kembali ke duduk. Kalau dia tadi sholatnya itu i'tijah, maka i'tidalnya kembali ke i'tijah. Jadi kembalinya musholli kepada sebelum rukuk tadi itu apa? Nah, dipahami oleh sebagian orang, oleh Allah balik yuk tangan ini di sana. Lah itu dibentak boleh seumpamanya kon balik mana? I'tidal adalah kembalinya seorang yang sholat kepada posisi sebelum dia rukuk. Itu hanya kembali posisi, tapi tangan bukan seperti yang kembali seperti semula dengan seperti ini. Kalau Anda pahami seperti itu, ya berarti kembali ke situ, moco pakai mana bisa kon? Lah kan dia tidak, ya sudah, berarti kembali dengan tangan isdal, yaitu dilepas tangan tanpa diangkat seperti ini. Tapi kalaupun ada orang yang tangannya diangkat seperti itu, ya yukroh, hukumnya makruh, tapi tidak dibatalkan atau tidak dihukumi batal. Ya. Disitulah kemudian doa Rabbana lakal hamdil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ramdu. Boleh bagi orang yang sholat sendiri atau imam dengan makmum yang ridho apabila diperpanjang, boleh menambah dengan bacaan ahlat tanai wal majdi ahakuma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Yes. Kemudian sunnah qunut di i'tidal yang rokaat kedua di waktu subuh, bahkan ini termasuk adalah sunnah yang mu'akkadah, yang barang siapa meninggalkannya sunnah untuk sujud sahwi, termasuk daripada qabla'atus shalah. Dan afdolnya qunut yang sama-sama kita hafal disebut di sini Allahumma ihdini, kalau dia sendiri, kalau banyak Allahumma. Kalau dia sholatnya jamaah, kemudian imam berkata Allahumma ihdini, ulama berkata yukroh, makruh. Ya. Allahumma ihdini fi man hadait, hadaitu pendek, kadang-kadang kalau tingali mirahkan sebagian imam niku, nek pas kunut wonten sing keliru. Allahumma ihdina fi man hadait, insyaallah. Allahumma ihdini fi man hadait. Baru yang kedua, wa'afini fi man afait, itu baru panjang. Tapi hadait haknya enggak boleh panjang. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma aqait wa qini syarra ma qadait. Selesai sampai situ, sunnahnya makmum itu mendengarkan. Jadi makmum itu lepas imam ngomong ini, Allahumma ihdini, Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa'afina biman 'afait, amin. Wa tawallana biman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Sampai di sini imam enggak terus diam, tetap baca tapi barengan dengan makmum, bareng-bareng maca. Fakirna katakbi wa la yubdu alaih wa innahu la yadillu mawalaih wa la ya'isu man adaih tabarak tarabara wa ta'alaih balakal hamdu ala maqadaih. Ini moco bareng imam bin makmum, bukan disirkan. Sebab saya lihat sebagian orang di masjid-masjid kalau jadi imam ini pas waya fakirna katakbi menang mestinya gak diam, tapi apa? Dibaca bareng sama makmum sampai barakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaih, baru imam baca lagi sendiri makmum menghamini sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Sunnahnya lagi makmum jawab lagi amin, Jadi jangan sujud dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi lumi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Allahu akbar. Jadi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Amini dulu. Ya, sebagaimana ditulis di kitab Maratib Ubudiyah. Sarannya di situ min bidayatul hidayah dari Imam Al-Ghazali. Wa yundabu ta'min ba'da sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir qunut. Nah, qunut ini dibagi dua. Ada qunut yang disebut dengan qunut subuh ini. Ada pula yang disebut dengan qunut nazilah. Qunut nazilah ini justru ulama berkata dalilnya lebih kuat daripada qunut subuh. Setiap namanya nazilah itu adalah wabah atau musibah. Jadi Rasulullah itu kalau ada satu umat Islam mendapat musibah di mana, maka beliau itu setiap akhir sholat, enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib pun maupun isya, maghrib pun boleh kita membaca qunut nazilah. Hanya salaf kita tidak melakukannya karena waktu maghrib adalah waktu yang singkat. Jadi qunut nazilah ini dibaca di semua sholat kecuali sholat maghrib, tapi boleh, bukan enggak boleh, hanya waktu maghrib yang singkat qunut nazilah itu ditinggal. Kenapa qunut nazilah itu? Biasanya itu imam di masjid. Allahumma a'inna wa rabbina waqtu tanzurna wa raj'al muslimin. Amin. Allahumma rahna wa rafa'al muslimin al-waba wal bala wal qahta wal hukma. Amin. Itu biasanya dibaca seperti itu ketika kita lagi mendengar saudara kita umat Islam kena musibah. Nah, kalau dilihat dia berapa tahun terakhir ini hampir semua umat Islam ini banyak kena musibah. Mulai dari perang Irak, Afghanistan, sampai Chechnya, Ambon, umat Islam banyak perang dibunuh dan lain-lain, sampai musibah seperti tsunami, dan sekarang ini ada musibah di mana? Jakarta. Ini kita disunahkan sebagai bentuk rasa solidaritas kita kepada umat Islam, baca qunut nazilah tadi itu di semua sholat kecuali maghrib. Bukan tidak boleh, hanya salah tidak melakukannya. Mek, kadang-kadang qunut nazilah ini kita banyak yang tidak dipahami orang awam. Jadi harus imam mau coba qunut nazilah, mesti takut aliran nombor. Kenapa Mek? Bingung. Padahal sunnah. Bahkan adillah dan hadis qunut nazilah itu lebih kuat dari qunut subuh. Makanya itu saya kira kalau panjenengan lihat kalau sholat di belakang para ulama seperti Habib Zain, Semi dan beberapa ulama yang lain dari Masyur, Mufti Tarim gak pernah meninggal qunut nazilah sama sekali. Sampai qunut nazilah ini kayak sebagian kecuali maghrib dong. Ya. Jadi kita jangan terus bingung bikin kau mau bikin itu semua terus ini terus sembahyang itu kono qunut itu di aliran apa mana ini. Maka daripada itu sekarang sampai sudah tahu. Jadi kalau ada orang di sini sholat jadi imam terus qunut itu menang lain loh. Iku hukumnya boleh sunnah namanya qunut nazilah. Hanya saja sebagian ulama mengatakan qunut nazilah enggak boleh seperti qunut subuh. Loh, bingung. Jadi qunut nazilah itu Allahumma fa'ana al-adha wal bala seperti itu. Khusus qunut seperti itu diperbanyak. Ojo terus dengan qunut subuh. Nah, ini ulama ada yang mengatakan makruh kalau dengan qunut subuh. Oke. Wonten di Batu kiai niku waktu sembahyang Jumat qunut nazilah dia. Cuman qunut nazilahnya qunut subuh. Allahumma inna fi man ada. Wa inna fi man afa jarin buri. Yo pusing kiai ini. Gelap biar apa sama subuh ini Jumatan ini. Lah, takut menyerupai sholat subuh, maka qunut nazilah itu beda dengan qunut subuh. Tapi bukan juga tidak membatalkan. Kemudian wayakil imam bila fil jam'i. Imam harus na. Kalau dia sholat sendiri, ni. Dan kemudian sunnahnya sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu raf'ul yadaini fihi fil qunut, dan sunnahnya ketika qunut itu mengangkat. Iya, mengangkat seperti ini. Allahumma tina. Boleh ulama boleh mengatakan boleh tafriq atau far apa namanya memisah antara tangan gini boleh juga seperti ini. Kalau dia jangan bayar kafein, maka disunahkan untuk melihat tangan tadi itu. Tapi kalau dia keluar atau dia apa, bisa dia tetap sunnah untuk melihat tempat sujud. Ya, boleh ini, boleh ini. Dan sunnahnya apabila, ya, tapi di luar sholat, nanti saya sampaikan. Di luar sholat itu ketika doa itu berkaitan dengan bala, wabah, penyakit dan lain-lain, itu sunnahnya untuk ditutup. Allahumma fa'anna al-bala wal-wabah, itu tangannya seperti ini. Rasulullah itu kalau pas doanya itu, ya Allah angkatlah penyakit, angkat semuanya, Rasulullah langsung mengubah tangan seperti ini. Cuman di sholat tidak. Ini sembahyang harus ngintok, jadi gini-gini cukup ngintok. Tidak disunahkan untuk menutup seperti ini. Kalau di luar sholat, sunnah. Begitu pula sunnah setiap habis doa kita mengusapkan ke wajah, kecuali di sholat. Bahkan juga mengatakan tetap. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa amina fiman awa, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Karena sebagian ulama berkata kalau sampai usap ke muka berarti tiga gerakan dalam sholat dan itu batal. Kan ini ya, Allahumma hdina fiman siji, loro, telu. Jadi batal hukumnya. Maka dari batal itu, tapi kita berpendapat gagal batal, hanya makruh. Ya, makruh. Dan ini fatwa ini yang mengatakan batal ini adalah fatwanya Ibn Hajar al-Haitami. Makanya kata Habib Ibn Tarim termasuk fatwa Ibn Hajar yang tidak dipakai adalah yang mengatakan apa? Kunut tadi itu mengusap diri itu batal. Tapi beliau, mereka itu orang-orang yang punya adab dan akhlak. Beliau itu selalu mengedepankan Ibn Hajar dari Imam Romli. Tapi ketika beliau, mereka dengan objektif yang mereka miliki, kali ini Ibn Hajar terlalu apa namanya? Betul. Sedih, sindah, waktu kerang ini. Dan kita mungkin berpegangan dengan Imam Romli. Tapi fatwa ini dikatakan wa nahnu namsahu bidamail ain. Ngapunten Imam Ibn Hajar, saya hapus fatwa panjenengan ini dengan air mata. Saking akhlaki kiai-kiai habaib. Nek kalau enggak mengikuti fatwa orang itu corone halus. Lah wong-wong PJM kan mulak siji aja. Nek wis ngritik fatwa wong liya niku lak terus itu terlalu bodoh untuk mengatakan seperti itu. Jahil. Ulama-ulama gede itu bodoh-bodoh. Nah ini itu tidak punya akal, belajar akhlak, tak belajar akhlak, tak belajar adab. Kenal ya, tak pernah belajar lagi. Ya. Dengan ulama itu harus halus, wanam sahu bidang lain. Yaitu apa namanya dalam sujud, apa namanya? Jadi di luar sholat sunnah membalik, tapi dalam sholat tidak. Di luar sholat sunnah mengusap, di sholat tidak cukup, kemudian dikembalikan. Wajahru bihil imam, nah, dikumut imam itu sunnahnya mengeraskannya. Wa taqlilul makmum li doa, kemudian pas doa, nah doa itu dari mana? Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afaita, tawallana fiman tawallaita, barik lana fima waqina syarra ma qadaita, ini semua doa. Fa innaka tadbir, bukan doa. Nah, ketika doa disunnahkan taqlilul makmum wa yusadiquhu fi thana. Kalau sudah fa'inna kata, di itu sudah fana. Fana itu artinya pujian. Sesungguhnya engkau lah yang menentukan. Ya. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Ini sudah ini pujian. Di waktu pujian, yusariku, musyariku bareng. Wa yusan kunutuhu iklam yasma kunut imati. Ini semua, bukan cuma kunut. Begitu juga, jadi kalau kita sholat, teng masjid Al-Huda ini kakan pol sampai di mana ujung depan, dia nggak dengar suara fatihahnya imam, juga nggak dengar suara kunutnya imam, sunat baca fatihah sendiri. Jadi mau didengarkan gimana, sunat kunut sendiri. Jadi kunut tidak kunut amin atau muncul kunut di bawah. Allah mati di mana ada itu afini di mana apa itu tawar baca sendiri. kalau tidak mendengar guru imam. Wayang nutu, ya ini diteruskan dan terakhir. Wayang nutu fisa'il maktubah dan sunnah. Kunut di semua sholat maktubah. Turun asar, maghrib, isyak, subuh, linnazilah. Untuk apabila ada musibah kepada umat Islam yang disebut dengan kunut nazilah. Wallahu a'lam. Sebelum kita membahas tentang sunnah-sunnah di sujud, monggo ada yang mau ditanyakan sunnah di i'tidal dan sunnah di ruku'. Fadhol ada yang mau. Monggo. Di mana? Waktu mana? Selesai i'tidal. Samping itu belakang atau gini atau gini atau gini? Samping. Samping. Terus yang kedua? Sami Allah liman hamidah disebutkan kemarin. Sunnahnya terbuka menghadap ke kiblat, kemudian jempol sejajar dengan sahmatil udhun, sahmatil daun telinga seperti ini. Apa ini? Sahmatil udhun seperti ini. Tiga apa ini? Kanan bisa disini. Tindik. Kepiting. Wis pokoknya iki yo. Sejajar tapi tanpa menyentuh. Sebagian orang kadang-kadang disentuh gini. Kayak gini, Allah apa, masih berubut. Nggak harus, sejajar kok. Allah, Akbar. Ya, jangan gini. Kadang-kadang Allah lemah. Enggak, susahnya seperti ini. Menghadapi kiblat, tetap berdiri roh seperti itu. Oke. Tahiyat akhir tangannya gimana? Tahiyat akhir tangannya nanti sunnahnya ada, ini masih belum sampai. Kalau saya bahas sekarang, saya akan kehabisan bahan nanti. Monggo. Tangannya itu lurus kenapa ya? Ketika rukuk tangannya diluruskan. Ya pokoknya meletakkan tangannya ke sini, lurus mana kok ya? Solo, mesti kudu nekuk itu. Tidak ada ketentuan untuk nekuk. Kalau laki sama perempuan ada beda. Kalau laki itu sunahnya begal. Pas rukuk ini. Kalau perempuan sunahnya nutup. Itu perbedaan rukuk laki dengan perempuan. Ada beberapa nanti solat laki dengan perempuan ada perbedaan. Salah satunya ketika ketika takbiratul ihram. Kalau laki-laki sunahnya begini. Sorry, Allah akbar sunah ini. Tapi lebih itu enggak. Wedok ngene menjadi. Ya. Kemudian ketika sujud, nanti juga itu sunahnya sujud ini diangkat. Jangan nempel, makruh laki-laki nempel di. Tapi kalau perempuan sunahnya diangkat. Laki-laki sunahnya diangkat, perempuan nempel. Rukuk juga gitu. Laki-laki sunahnya ini. Tapi kalau perempuan sunahnya ditutup. Ya, astar ini lebih apa? Mas lebih tertutup dalam beberapa hal. Sholatnya perempuan tersebut. Kalau waktu sholawat itu waktu sholawat itu membaca sholawat terus waktu kunut ya. Ada sholawatnya anak ibu sholawat. Itu sholawatnya sholawat ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Namanya boleh sebenarnya amin, sunnahnya mentakmin. Jadi sunnahnya yusyaribuhu barengi itu hanya di sana atau pas ujian. Adapun pas doa dan sholawat itu mengamini. Ada pertanyaan nanti? Gimana dengan seorang yang sholatnya itu sholawatnya pakai sayyidina? Allahumma barik apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tambahan sayyidina itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau enggak dibaca boleh. Semuanya boleh. Tapi ada pun hadis yang mengatakan la tusayyiduni fi shalah adalah hadis karangan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya daripada kebenaran. Jadi enggak ada hadis yang mengatakan latu sayyiduni fi sholah, enggak ada. Sebab nopo? Afsah nutul Arabia paling fasih nutul Arabia, wong paling fasih Kanjeng Nabi. Gak mungkin nek umpamine Kanjeng Nabi niku ngomong bahasa Arab keliru, enggak mungkin. Nah, hadis itu sudah dikatakan oleh ulama maudhu. Karena memang sebab waktu dari hadis itu biasanya adalah asobia, hanya karena ingin untuk mematahkan dalilnya orang-orang ahlu sunnah, maka dia membuat hadis dengan sebutan Rasulullah bersabda la tusayyiduni fi shalah. Maka ulama mengatakan hadis ini maudhu, karena dalam rangkaian bahasa Arab, tata bahasa Arab itu keliru. Dalam bahasa Arab, sada itu ya sudu, berarti ainul fi'ilnya itu wawu. Kalau dirubah menjadi fa'alai fa'ilu, itu bukan sayyada, jadi sawwada yusawwidu. Jadi mestinya kalau artinya jangan kau sayyidkan aku di sholat, itu bahasa Arabi, latu sawwiduni fi sholat. Lah hadis itu mengatakan latu sayyiduni. Ini harus bahasa Arab mengarang hadis. Nih, lah Kanjeng Nabi niku langsung belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab itu sudah enggak ada salahnya. Enggak belajar, enggak mondok di brongkal ben sampai keliru ini ya. Makanya itu enggak mungkin, maka dikatakan ulama hadis itu mau enggak bisa dipakai. Ya. Adapun penambahan sayyid di dalam sholat itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Dan seumpama saya enggak mau dalam sholat, kalau di luar sholat enggak apa-apa, seperti yang sekarang dilakukan nggih. Kula niteni. Biyen wong Wahabi niku dia tidak mau mensayyidkan Nabi Muhammad dimanapun, di sholat maupun di luar sholat. Tapi sekarang sudah mulai kendor. Kalau di luar sholat boleh saiki. Makanya saya kemarin waktu pernah hadir satu pengajian yang didatangi oleh seorang imam masjid Madinah, ketika ceramah pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun bingung. Kemudian kalau di sholat nggak mau, jadi dia mengatakan sayyid itu nggak boleh di sholat, di luar sholat nggak pokok. Dia tengok ke 10 tahun nggak pokok sholat nggak pokok is 10 tahun mana tengok 20 tahun mana wajib ya sayyid. Fatwa kok pindah-pindah. Maka daripada itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya penyebutan sayyid itu boleh, gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah wa astaghfirullah wa alaikum butuh al-arifin wa yadirna wa iyakum bintin wa yadirna wa iyakum ta'wil wa yadirna wa iyakum bintasawai istagir wa yadzubna wa iyakum fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilham malakin wa jilbuka rabin ala hadhi niyan wa kullu niyatin shalihat jami'at di khairin dunia wa akhirah. Allahumma salli wa sallim ala